karya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah Habib wa anna Aisyah radhiyallahu anha qalat ma khuyira Rasulullah SAW baina amrayn qaf illa akhada aisarahuma ma lam yakun ithma baik karena hikmah karena abadan nas minhu waman taqama Rasulullah Zatan binafsihi fi syai'in qaf illa antuntahaka hurmatullah taqimu lillahi ta'ala mutafakun alaih. Dari Aisyah berkata Rasulullah SAW, jika diberi pilihan di antara dua perkara, apapun itu, pasti beliau ambil, beliau pilih yang paling mudah, yang lebih mudah atau ringan. Selama itu bukan dosa, tapi jika itu dosa, maka beliau adalah orang yang paling jauh darinya. Dan Rasul tidak pernah dendam karena urusan pribadi beliau dalam masalah apapun, kecuali kalau itu hurmatullah, dan ini dilanggar sesuatu yang ditetapkan oleh Allah, maka beliau pun marah karena Allah. Cemburu karena syariat Allah dilanggar. Jadi sepakat Bukhari Muslim. Ma khuyira baina amrayn qat, tidaklah beliau diberi pilihan dalam dua perkara apapun, yakni dari perkara-perkara duniawi. Terbukti dari perkataan Aisyah, selama itu bukan dosa. Berarti permasalahannya selama itu permasalahan-permasalahan dunia, permasalahan dalam kehidupan ini. Ma khuyira, tidaklah beliau dipilih atau diberi pilihan, sengaja disebutkan oleh Aisyah dengan mabni lil majhul. Khuyira. Aisyah enggak katakan ma khayyara. Untuk lebih umum. Lebih umum yang memberi pilihan. Yang memberi pilihan kepada Rasul SAW. Masuk di dalamnya Allah. Jadi baik yang memberi pilihan itu Allah kepada Rasulnya. Rasul pilih yang paling ringan, yang paling mudah. Ataupun yang memberi pilihan itu manusia, makhluk. Diberi Rasulullah dua pilihan, maka juga Rasul pilih yang paling mudah, yang paling ringan. Makanya lebih umum. Tidak hanya Allah saja yang memberi pilihan, bahkan makhluk pun. Jika memberi pilihan kepada Rasul, pasti Rasul pilih yang paling mudah. Malam yakun ithma, selama itu bukan dosa, sesuai maknanya dengan riwayat lain. Di hadis Anas disebutkan, malam yakun lillahi fihi sukht, selama di situ tidak ada murka Allah. Ini Rasul pilih yang paling ringan, paling mudah, selama itu bukan murka Allah padanya. Ini tidak sesuatu yang mengundang murka Allah. Bukan sesuatu yang berdampak dosa atau maksiat. Kalau sudah maksiat atau murka Allah, maka beliau orang paling jauh darinya. Orang yang paling jauh dari yang dimurkai Allah. dalam hadis malam yakun isma bisa dia bermakna nisbi relatif dilihat dari pengaruhnya kepada iman. Misalnya Rasulullah SAW diberi pilihan oleh Allah untuk dibukakan bagi beliau harta benda dan kekayaan yang ada di muka bumi ini dengan sebatas diberikan kepada beliau kafaf. Kafaf itu impas. Jadi tidak berlebih tapi juga enggak kurang. Pas-pasan. Sebatas orang tidak sampai mengemis kepada orang lain. Rasul pilih yang ini, kafaf. Yang tidak berlebih tapi juga enggak kurang. Walaupun mungkin akan ada suara misalnya, bukankah ketika diberi kelebihan itu lebih ringan? Artinya kehidupan orang lebih mudah, lebih ini. Tetapi ada sudut pandang lain, kekhawatiran Rasul SAW jika diberi kekayaan sedemikian rupa akan tersibukkan dari ibadah. Bisa tersibukkan, bahkan terlalaikan dari akhiratnya. Hanya Rasul pilih yang lebih ringan adalah kafaf. Dalam dua masalah ini nisbi memang relatif. Dari sudut pandang dampaknya tentunya kafaf lebih ringan. Lebih mudah bagi seseorang. Karena ini jika harta dan kekayaan lebih dimiliki orang seringnya dan ma'ruf itu orang terlalaikan dari akhiratnya, tersibukkan dari ibadahnya. Wa man taqama li nafsihi. Aisyah pun sebutkan Rasul enggak pernah dendam untuk diri beliau sendiri pada urusan pribadinya. Adapun kisah Abdullah ibnu Khattal, demikian pula Uqbah ibn Abi Mu'aid yang Rasul perintahkan untuk dibunuh walaupun dia bergelantungan di Ka'bah. Ma'ruf Mekah, negeri haram. Apalagi di dalam Masjidil Haram. Dulu masyarakat jahiliyah sangat menghormati yang haram-haram ini termasuk negeri haram. Kalaupun mereka di masa jahiliyah bertemu, bertatap muka dengan pembunuh bapaknya atau anaknya, di negeri haram, dia gak akan berani membalas. Demi menghormati negeri haram. Dia diam saja, gak akan berbuat apa-apa. Kalaupun bertatap muka. Rasulullah SAW menyebutkan beberapa sahabatnya beberapa tokoh-tokoh musyrikin Quraisy, antara lain ini. Abdullah bin Khattal dan Uqbah ibn Abi Mu'aid. Rasul bilang, cari dia, tangkap, bunuh. Walaupun dia ada di Ka'bah, bunuh. Ini perintah Rasul untuk membunuh mereka bukan karena Rasul dendam pribadi. Memang keduanya luar biasa menyakiti Rasulullah SAW. Sebelum dibukanya kota Mekah selama marhala Makkiyah 13 tahun. Keduanya termasuk luar biasa sudah. melampaui batas, terlaluan sudah menyakiti Rasul. Tetapi itu pun Rasul bilang bunuh bukan semata-mata karena beliau dendam pribadi, tetapi karena memang banyak juga yang syariat atau yang ditetapkan Allah dilanggar dan bahkan dipermainkan, diperolok-olokkan oleh keduanya. Maka tetap ini pun bukan karena urusan pribadi Rasul, tapi juga karena syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga sebagian ulama katakan Rasul tidak dendam jika diganggu atau disakiti tanpa sebab yang bisa mengeluarkan orang kepada kekufuran. Bukan sebab-sebab yang karenanya orang bisa kufur, bisa kafir. Ini urusan-urusan pribadi sebatas kehormatan Rasul SAW. Misalnya, badui datang, kadang-kadang Rasul di rumah, istirahat. Beliau wajib dihormati, wajib dimuliakan, termasuk dalam panggilan. Makanya Allah katakan, la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ibadikum ba'dhum. Kalian jangan samakan panggil Rasul dengan memanggil sesama kalian. Kalau sama kalian bisa kalian panggil namanya Ahmad, Khalid, Zaid, Ali, sini. Pada Rasul enggak boleh. Muhammad, Muhammad. Panggil dengan wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah. Dan yang semisal itu. Ini badui datang di luar rumah Rasul teriak-teriak dengan suara keras. Muhammad, Muhammad, keluar, keluar, temui kami, Muhammad. Tapi Rasul SAW dengan sabarnya keluar menemui mereka, Rasul tidak dendam. Begitu pula yang menari baju Rasul SAW juga badui. Itu kencangnya dia tarik sehingga terbekas di leher Rasul SAW karena terlalu keras sehingga merah atau membekas. Tapi dibiarkan oleh Rasul SAW. Rasul tidak marah, tidak dendam. Nah, urusan-urusan seperti ini. Beliau tidak dendam padahal kehormatan beliau di ganggu atau disakiti sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang itu sampai pada batas kekufuran enggak akan Rasul maafkan. Seperti kasus tadi Abdullah ibnu Khattan, Uqbah ibnu Abi Mu'ayth karena sudah kufur mereka untuk mempermainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian fuqaha seperti Ad-Dawudi menjelaskan tidak dendamnya Rasul ini juga kalau itu terkait urusan harta benda, urusan kekayaan. Diambil orang ini disakiti atau didolimi hartanya atau kekayaannya, Rasul tidak akan dendam kepadanya. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Hakim dari riwayat Ma'mar dari Zuhri ma la'ana Rasulullah sallallahu musliman bi dzikr wa la daraba bi yadihi syai'an qat illa an yadriba biha fi sabilillah. Rasulullah tidak pernah melaknat seorang muslim pun dengan terang-terangan menyebut namanya. Oh fulan, mal'un fulan ini, terlaknat dia. Disebut namanya fulan bin fulan, la'natullah alaih, la'anahullah, enggak pernah. Makanya sifat Rasul pula disebutkan oleh para sahabat, wala huwa bila'an. Bukan orang yang suka melaknat. Karena laknat jelek. Celaan. Dan itu bukan sifat Rasul SAW. Maka tauladan bagi seorang setiap muslim untuk tidak suka mencela pula, dikit-dikit malun, setan, iblis memang orang ini, atau yang semacam itu. Celaan-celaan semacam itu bukan kebaikan. Apalagi kalau menjadi kebiasaan di mulutnya, lisannya, dikit-dikit keluar yang tajam-tajam demikian. Bukan demikian sifat Rasulnya susah. Wala daraba biyadihi syai'an qat. Rasulullah tidak pernah, kata Aisyah, memukul dengan tangannya. Sama sekali. Tidak pernah beliau pukul dengan tangannya. Kecuali kalau itu dalam peperangan. Kecuali kalau itu dalam situasi perang. Fisabilillah. Beliau pukul, beliau pedang. Tapi di luar perang karena cekcok. Artinya orang mencela beliau atau orang menyakiti beliau atau yang semisal itu, enggak akan kemudian beliau pukul atau beliau, enggak akan pernah beliau lakukan itu dengan tangannya. Wala su'ila fi syai'in qad famana'ahu illa an yus'ala ma'zama. Tidak pernah Rasul dimintai sesuatu kemudian beliau menolak kecuali kalau itu dosa, katanya. Dosa enggak akan diberi. Wala intaqama li nafsihi min syai' illa an tuntahak hurumatullah wa yakunu lillahi yantaqim. Ini Rasul enggak pernah dendam untuk dirinya kecuali kalau itu diganggu atau dilanggar yang Allah haramkan, maka beliau pun marah karena itu. Hadis anjuran di dalamnya untuk orang itu meninggalkan yang sulit. Diperintahkan dalam hadis ini untuk setiap muslim meninggalkan sesuatu yang itu berat atau sulit. Dan agar dia merasa cukup dengan yang mudah, yang ringan, termasuk di dalamnya dengan demikian anjuran dalam hadis ini, muslim diperintah untuk tidak merengek-rengek kepada sesuatu, untuk sesuatu yang bukan darurat baginya, bukan sesuatu yang darurat. Darurat itu sesuatu yang mau tidak mau harus. Kalau tidak, dia bisa binasa, bisa mati. Darurat sudah. Kalau darurat masih labas, dia merengek, memaksa, minta sesuatu untuk keselamatan dirinya. Tapi sebatas tidak sampai ke situ, tidak baik untuk orang ilhah. Minta tapi ngerengek-rengek, karena itu bukan sesuatu yang ringan dan mudah bagi dia berarti. Sesuatu yang sulit baginya, tidak baik. Misalnya si anak minta apalah, motor misalnya ke orang tuanya, Pak belikan motor. Waduh, belum ada uang nak, belum cukup. Merengek-rengek. Karena bukan sesuatu yang darurat. Kalaupun dia nggak beli, nggak masalah. Pakai sepeda pancal misalnya bisa. Atau ada motor jelek misalnya tua, minta yang mahal, bukan darurat bagi dia. Dan yang serupa dengan itu, istri minta kepada suami dan semisal. Kalau itu bukan suatu yang darurat, tidak baik untuk orang ilhah, maksa mintanya ngerengek-ngerengek, karena itu sudah keluar dari sesuatu yang mudah dan ringan. Hadis pula tentunya anjuran untuk orang memaafkan. Kalau itu urusan pribadinya, memaafkan. Kalau itu urusan duniawi, urusan harta benda, ditinggalkan dia. Kecuali kalau itu hak-hak Allah, urusan agamanya, maka orang hendaknya murka dan marah, sakit hati dan cemburu jika agamanya, syariat Allah dan sunnah Rasulnya yang dihina dan dilecehkan. Hadis tentunya seperti tadi memberi pelajaran untuk orang itu, ambil yang ringan, yang mudah, selama itu bukan haram atau bukan makruh. Dan dicari atau diambil mana yang lebih mudah, yang lebih ringan, karena itu sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah Sallam, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar au biman tahrumu 'alaihi nar. Tahrumu ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahlin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Maukah aku kabarkan kepada kalian, kata Rasul, orang yang haram atas neraka, atau diharamkan neraka atasnya, ini dia enggak akan masuk neraka, dijaga dan dilindungi oleh Allah di akhirat kelak. Yaitu diharamkan neraka atas setiap orang yang qarib, dekat, hayyin, gampangan, layyin, lunak, mudah, sahl, ringan, mudah. Orang yang demikian yang haram neraka baginya. Hadis riwayatkan Tirmidzi dan beliau katakan hadis hasan. Di Baihaqi lafadznya semakna dengan ini, al mukmin, dari riwayat Abu Hurairah, al mukmin hayyin layyin hatta tikhalahu minal lin ahmaq. Seorang mukmin itu mudah orangnya, mudahan, gampangan, layyin, lunak orangnya, sehingga kamu menduga karena begitu lunaknya, begitu gampangannya, orang yang tidak tahu dan tidak mengerti ilmu atau keutamaan sunnah ini akan mengira ini orang bodoh, ini orang sekali ini. Karena ukuran dia, keumuman orang, untuk gak akan tinggal diam, orang akan berani cekcok, siap beradu dan mempertahankan yang dia anggap itu haknya, dan dia anggap dia yang benar, dia anggap seharusnya seperti ini, ideal idealnya memang harus begini. Ini kok digampangkan segalanya sama dia, dianggap ringan, dianggap ini. Sehingga dianggap orang dungu. Padahal dia orang yang diharamkan neraka baginya. Hal ini karena bagi seorang mukmin yang terpenting bagi dia bagaimana dia diridhoi oleh Allah Rabb-nya. Maka dia berbuat segalanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dia tinggalkan segalanya yang itu ada keutamaannya meninggalkan sesuatu itu. Dianjurkan oleh Allah, dianjurkan oleh Rasul. Maka demi dia diridhai Allah, dia tinggalkan, dia lepas. Dia lepas bahkan sesuatu yang itu hak dia, pribadi. Dalam urusan dunia ini, dalam urusan harta ini. Tapi demi keridhaan Allah, dia lepas, dia tidak mengejar atau menuntutnya. Dalam riwayat disebutkan al-mu'minun karrajulin wahid. Mukminin mereka seperti satu orang. Inistaka ra'sahu istaka kullahu. Kalaupun kepalanya yang sakit, semua tubuhnya mengeluh, merasakan sakit. Wa inistaka aynahu istaka kullahu. Atau matanya yang sakit, ya seluruh tubuhnya merasakan tidak enak. Di dalam hadis pula disebutkan al-mu'min mithlul jamalil unf atau ma'nuf. Dia seperti onta yang jinak. Onta yang, ya kalau jinak onta ini padahal gede, tinggi seperti itu. Kalau kamu melihat onta-onta yang dipakai orang Arab, talinya itu, ya Allah, kecil talinya. Nggak tahu ukuran berapa. Tapi kecil dari kelingking ini. Kecil talinya. Nempel di hidungnya. Jadi orangnya mau naik, dia tinggal tarik dengan tenaga. Ini kan sedikit get, turun ya. Dengan enaknya. Turun untuk kemudian dinaiki di pundaknya. Dan dipukul pelan. Diri dia suruh jalan-jalan, berhenti-berhenti, ngangkat-ngangkat. Gampang, enak, ringan. Padahal dia gede, kalau dia mau ngelawan, orang bisa mati. Binatang segede itu. Dan tidak jarang kadang kalau yang tidak jinak, keluar liar, sifat liarnya, orang bisa mati, no. Ini kalau sudah jinak seperti itu seorang mukmin gampang, nggak perlu tenaga, nggak perlu paksaan, nggak perlu ini, mudah dan ringan seperti itu. Hadis juga tersebutkan di dalam riwayat di Syarh Sunnah. Idza unikha ala shakhra istanakha. onta itu jika diturunkan, disuruh turun di atas bebatuan, ya dia nurut, dia akan turun. Kenapa disebut demikian? Para ulama sebutkan karena dia turun di atas bebatuan sakit. Kasar bebatuannya, tajam, kakinya sakit. Kalau dia suruh turun di pasir, enak, empuk pasir itu bagi dia, ringan. Tapi ini bebatuan. Di beberapa tempat, di Arab sana khusus, ya batu memang di sana-sini, batu. Tajam-tajam, panas lagi siang hari. Tapi dasar onta ini penurut dan jinak, suruh turun, ya turun dia, padahal berat bagi dia. Sulit sebetulnya, sakit, tapi dia nurut. Begitulah seorang mukmin. Sesungguhnya dalam permasalahan ini dia berat hati. Artinya ada sesuatu resiko yang harus dia pikul. Perasaan berat, perasaan gak enak, perasaan mangkel, perasaan pegel, sumpek perasaan ini. Tapi ya Allah, demi saudaranya, demi menjaga persatuan, demi ini dia nurut sudah, dia gampangkan, dia ringankan. Padahal berat bagi dia, seperti onta tadi. Makanya Rasul perumpamakan seperti onta yang jina. Istanakha. Unikha ala sahra istanakh. Diturunkan. Ini disuruh turun di batu pun tetap dia akan untuk nurut, untuk turun. Di riwayat Muslim atau afan riwayat Ibni Umar di Baihaqi, al-Muslim alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum afdal min alladhi la yukhalituhum wa la yasbir ala adahum. Seorang Muslim yang bergaul sama orang, kumpul, dan sabar atas gangguan mereka, yang itu kekurangannya, itu dari lisannya, yang ini sikapnya, dia sabar, dia ringankan. Itu lebih baik daripada yang tidak mau bergaul dengan mereka, dan tidak mau sabar atas gangguan yang timbul dari mereka. Demikian hadis mengajarkan kepada kita agar seorang mukmin itu lunak dan jinak, gampang dan ringan, mudah dalam pergaulannya dengan orang lain, dengan saudara-saudaranya. Karena pada kenyataannya sebagian orang ada yang begitu berat dan sulit dalam pergaulannya, betul-betul sulit, gak gampangan. Gampangan bukan negatif ya, dalam artian mungkin bahasa gampangan kayak terkesan menggampang-gampangkan sesuatu yang itu negatif, bukan. Tapi menggampangkan jika dia ada urusan dengan orang, gak terlalu dia pertajam, gak pernah, tidak terlalu dia tuntut ini itu, dia gampangkan masalah, dia ringankan. Terlebih kalau itu kepentingan pribadi dia, masalah duniawi terkait dirinya. Apalagi kalau itu dikhawatirkan akan mengarah kepada permusuhan, akan memicu kebencian dan perseteruan, saya gampangkan demi terhindar dari semua ini yang tercela, perpecahan, perselisihan. Bagi sebagian orang, perkara kecil itu besar, perkara ringan itu berat, sehingga gak semudah itu bagi dia. Berat bagi dia, kasus besar. Padahal itu paling cuma masalah kecil. Kalau itu misalnya uang, paling urusan 100.000. Katakan itu 1 juta misalnya. Tapi bagi dia, gak bisa, ini hak saya. Betul hak dia memang. Ini harus tuntut pengadilan. 1 juta. Atau mungkin lebih. Sementara dia punya omset misalnya puluhan juta, 1 juta itu selelit bagi dia. Ya betul itu hak dia. Tetapi kemudian kalau dia perkarakan misalnya, akan membawa nama dia, nama dakwah mungkin disebut-sebut. Ini yang Rasulullah SAW ingatkan. Bahwa sikap seorang mukmin tidak demikian. Bagi yang lain, Masya Allah, Tabarakallah, ringan bagi dia. Padahal itu besar. Bagi seorang mukmin, nilai mungkin ratusan juta, bagi dia malas, jalan. Tidak ada permasalahan. Bahkan, sebagian orang yang terlihat padanya kefasikan, jangankan mukmin yang taat, yang istiqomah. Sebagian orang, para ulama sebutkan mungkin itu masuk kategori fasikul mali. Fasik mali. Dia fasik dalam artian mungkin dia perokok, dia halik, lihya, dia musbil, dia ini. Tapi ini bukan pada dirinya dosa-dosa ini. Tapi urusan sama orang, Masya Allah, hayyin, layyin. Akan sebagian mereka diingatkan fulan utang kepadanya sekian puluh juta, fulan sekian puluh juta, kalau dikumpulkan bisa ratusan juta. Ini yang pernah kembali, yang ini nunda-nunda, nanti bulan depan, berikutnya, bulan berikutnya, yang ini begitu. Itu hak kamu, minta ini tidak usah, sudah ya anak malu. Berapa kali minta ke orang, biarkan sudah. Dianggap digampangkan, diingatkan. Padahal orangnya pada dirinya terlihat kefasikan seperti itu, tapi Masya Allah, hayyin, layyin. Sementara orang yang di sisi lain terlihat iltizam padanya, terlihat dia orang soleh, orang baik, jangankan puluhan juta gitu, dari 1 juta dia buat urusan besar-besaran. Dia siap adu apapun juga demi 1 juta ini. Begitulah. Bertolak belakang jauh kenyataannya. Kullu hayyin layyin. Keduanya dengan tasydid, dengan syiddah. Hayyinin layyinin. Haramkan neraka atasnya, yaitu orang yang sahl, mudah, halim, dia santun, dia lunak, sebagian ulama katakan kalau itu pada manusia demikian lafadznya dengan syiddah, hayyin layyin, atau bisa juga tanpa syiddah, hayyin layyin. Tetapi kalau itu kepada selain manusia hanya dengan tasydid. Misalnya hadal khasyab layyin, hadal plastik layyin, plastik ini lunak, lemes. Tidak boleh dikatakan layyin. Kalau manusia boleh secara lafaz. Sebagian ulama katakan bedanya juga kalau itu untuk ujian, maka dengan takhfif dikatakan hayyin, layyin. Tapi kalau untuk celaan, mereka sebutkan dengan tasydid, ada layyin, lemah. Lunak dalam artian lemah, tapi ke arah negatif, celaan. Tapi hadis jelas menunjukkan itu pujian. Sifat pujian bagi dia, lunak dalam artian menggampangkan urusan dengan orang, meringankan. Hayyin demikian dari kalimat, dari kata haun. Hayyin itu dari haun, maka wasnya fa'il, hayyin. Yang haun itu maknanya sukun wal waqar asalnya. Ketenangan dan kewibawaan. Dan Allah sebutkan tentang ibadur rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jalannya penuh kewibawaan, tenang. Maka hayyin mengandung makna ini. Dia orang yang tenang. Dia orang yang sopan dan berwibawa dalam urusan dengan orang, cara menggampangkan. Karena orang yang tidak demikian, enggak ada, tidak akan ada ketenangan dan kewibawaan padanya. Siapa? Misalnya. Siapa lu? Fulan, enggak bisa. Kurang ajar ini memang. Oh, kelihatan bukan orang yang berwibawa. Oh, ini harus kasih pelajaran ini, fulan ini, kita harus mau. Bukan demikian orang yang hayyin. Orang yang tenang, yang berwibawa, enggak demikian tentunya. Layyin, qarib, artinya dia dekat kepada orang-orang, senang bermuamalah dengannya. Orang senang duduk dekat dengannya, bermesraan yani dalam tutur kata, bercengkrama, akrab dengannya. Sahal, mudah di dalam menyelesaikan atau membantu hajat orang lain. Mudah untuk membantu menyelesaikan hajat orang lain, terus ada saudaranya yang memang punya keperluan. Hanya dalam hadis dihasankan oleh Al-Albani, Rasulullah sebutkan, "Wallahu fi hajatil abdi ma kana al-abdu fi hajati akhi." Allah selalu akan membantu hajat seorang hamba selama dia selalu membantu hajat saudaranya. Wala an amshi ma'a muslimin fi hajatihi hatta yaqdiyaha ahabu ilayya min al-i'tikaf fi hadzal masjid. Dan aku berjalan membantu hajat seorang saudaraku, itu lebih aku cintai ketimbang aku i'tikaf di masjidku ini, masjid Rasulullah. I'tikaf besar fadilahnya, sekali sholat saja 1000 kali lebih afdal dari masjid selain dia, kecuali masjid haram. Tapi ini karena membantu ringan, udah dia membantu hajat saudaranya sampai terlaksana, sampai selesai itu hajat, itu lebih baik daripada itikaf di masjid Rasul sallallahu alaihi kullu hayyin layyin setiap orang yang mudah menggampangkan dan meringankan urusan dengan orang lain diharamkan dari api neraka merupakan fadilah besar dan keutamaan agung yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada umatnya. Di hadis Abu Hurairah, di Tirmidzi, atau di Tabrani juga, Rasulullah sebutkan al-mu'min ghirrun kerim. Seorang mu'min itu ghir kerim. Ghir orang yang apa ya? Mungkin mendekati makna dia polos sehingga mudah untuk bermuamalah dengan orang, karenanya orang yang tidak baik bisa menipu dia dengan gampang. Bisa mempermainkan dia dengan mudah. Karim karena karomnya, karena kemuliaan yang ada padanya, si mukmin. Sehingga orang dalam urusan dunia, urusan harta benda, urusan bisnis, atau urusan apa, kadang dimanfaatkan itu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya di sisi lain Rasul katakan wal munafik khibbun la'im. Munafik khibbun la'im. La'im tercela. Khib itu tipuan, artinya dia suka menipu, gampang untuk cekcok dan terlibat perselisihan dengan orang, memaksa dan mempertahankan apa yang menurut dia itu bagi dia atau hak dia. Atau sebagian ulama sebutkan munafik orang yang pengalaman dan tahu sisi gelap kehidupan. Artinya trik-triknya bagaimana, cara-caranya menipu itu, apa yang disampaikan, kata-katanya bagaimana, langkah-langkahnya, itu dia kuasai betul. Dia enggak ahli betul dalam bidang itu. Mukmin polos seperti tadi. Dia enggak tahu menahu dunia itu, dunia gelap ini. Makanya kadang bisa gampang ditipu orang karena ini, karena kepolosannya. Yang munafik ini luar biasa bersilap lidahnya. Dia paham trik-triknya bagaimana memanfaatkan orang. Apalagi sekarang. Itu gampang sekali. Yang bentuk SMS, yang ini, yang itu. Tak pulsa kah yang ini? Bapak ke ATM. Bapak pencet yang ini. Tombol kanan bagian nomor 2 dari atas. Setelah itu, sudah Pak, keluar ya ini. Terus dituntun orang ini miskin yang ghasyim, yang polos ini nuruti tanpa sadar dia mentransfer uangnya. Jadi seperti itulah contohnya kira-kira. Yang munafik khibbun la'im, tercela dan ngerti dunia gelap itu bagaimana, bagaimana menipu orang caranya ini. Orang mukmin gak paham tentang yang semacam itu, gak tahu menau dunia itu, karena dia sibuk dengan ibadah, sibuk dengan kebaikan, sibuk dengan ilmu. Yang ini mudah, gampang. Yang ini tercela, laim, khib, suka menipu kepada orang lain, tentunya dibenci dan tidak disenangi. Atau karena bawaan si munafik ini khibun laim, bawaannya setiap segala sesuatu dia berburuk sangka dan ini mau apa ini, jangan, karena dia mengukur dengan dirinya sendiri, apa ini, mana ini arah, kira-kira mau mungkin nggak tahu menau tentang itu, dia hukumi orang seperti dohirnya. Begitulah perbedaan yang begitu jauh antara orang yang mukmin yang baik dengan orang yang tercela dan munafik. Makanya para ulama masukkan dalam bab ini beberapa kasus, misalnya dari kisah Adam dan Hawa, Adam alaihissalam, Nabi yang mulia, ketika iblis bersumpah-sumpah, waqa sama huma inni lakuma laminan nasihin, sumpah demi Allah, demi Allah. Nah, saya ini bernasehat, ingin terbaik buat kalian berdua. Terbawa, tertipu. Karena tadi mukmin dan baiknya, husnudonnya, nah, sehingga tertipu oleh tipuan godaan iblis. Ini karom, karena kemuliaan beliau. Demikian pula Abdullah bin Umar, disebutkan tiap kali budaknya dilihat sholat, dimerdekakan. Budak kufar, kebanyakan. Begitu dilihat, kok sholat fulan? Ya udah, dimerdekakan, dibebaskan. Padahal yang ini kadang buat-buat aja sholatnya. Sengaja supaya untuk dibebaskan oleh Ibnu Umar. Dan dia belum beriman, belum muslim. Makanya kemudian ketika diingatkan, Ibnu Umar fulan ternyata masih kufar fulan. Sudah kamu bebaskan. Kata Ibnu Umar, man khada'ana billah nan khada'illahu. Orang yang menipu kita karena Allah, kita bisa tertipu karenanya. Dalam artian kasus seperti ini tadi. Kadang orang datang kepadamu, misalnya saya Ibnu Sabil, saya ini penuntut ilmu, saya datang dari sana, kehabisan bekal, gak ada, saya ingin talabul ilm, saya kadang lihat kamu penuntut ilmu, misalnya, ini orang yang tidak wain, ya, tampakkan diri seperti itu. Kadang orang hanya tertipu, setia bantu, padahal pencuri. Orang pengemis minta-minta aja tapi sok menampakkan diri. Walhasil maknanya seperti itulah. Kira-kira yang seperti yang dialami oleh Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Lanjutannya insyaallah ke depan. Wallahu ta'ala a'lam.